Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita pada bab yang lalu, yaitu bab tentang tafkir dan tafakkur, memikirkan dan merenungi kebesaran ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kebesaran penciptanya, dan upaya untuk selalu menyadari atas taksir kekurangan-kekurangan yang ada pada jiwa kita, dan untuk selalu menggiring jiwa kita ini, mengarahkannya untuk terus berada di atas jalur al-istiqamah. Nah, untuk berada terus di atas jalur al-haq, dan itu membutuhkan kesinambungan. Di antara upaya yang cukup penting dan cukup besar manfaatnya untuk selalu berada di atas al-istiqamah, untuk selalu kita bisa mengarahkan jiwa kita supaya tidak disetir dan diarahkan terus oleh hawa nafsu kita, itu adalah at-tafakkur. Nah, at-tafakkur memikirkan, merenungi apa yang ada di sekitar kita. Dan nampaknya perkara ini memang tidak bisa dianggap ringan. Kita bisa bertanya kepada masing-masing pribadi kita, apakah kita sudah mengamalkan tafakkur ini? Apakah kita sudah menyempatkan diri untuk kita melihat apa yang telah Allah sebutkan dan Allah perintahkan di dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya yang kemarin atau pada pekan lalu kita bahas, dan kita akan lanjutkan pembahasan itu insyaallah pada siang hari ini. Tafakkur ini suatu amalan ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian Allah nyatakan dalam beberapa ayatnya, di antaranya Allah menyatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah mereka itu mau untuk melihat, merenungi terhadap ciptaan Allah al-ibil, yaitu unta, bagaimana unta tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Naam, ikhwan tahfiz Abdul Samad bilang untuk ikhwan tidak tasmi di sini, ya, cari tempat lain dulu sementara. Nah, tabhatuna makanan akhar ya Ammar litasmi' hatta la yuwashwisha alaina. Nah, jazakumullahu khairan. Ayat yang tadi kita dengarkan bersama mengandung perintah dari Allah sebenarnya, di mana perintah ini sebenarnya dalam konteks pengingkaran Allah kepada mereka, kaum musyrikin, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, dengan menyatakan afala yanzurun, tidaklah mereka itu, kaum kafir, kaum musyrikin, mau melihat terhadap ciptaan Allah yang satu ini, yaitu al-ibil. Di sini ada kandungan perintah dari Allah untuk kita bertafakkur. Dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan afalam yasiru fil ardi fayanzuru Tidakkah mereka itu mau berjalan di muka bumi ini, berkeliling, melihat yang dengannya mereka bisa melihat, menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah melalui kebesaran-kebesaran makhluknya, ciptaannya. Sehingga jangan lupa bahwa tafakkur itu salah satu ibadah. Sampai-sampai Rasulullah juga mengingatkan dalam beberapa hadisnya untuk kita bertafakkur. Kita mengingat, kita masih tahu perintah Rasul untuk kita berziarah ke kubur. Kita masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah wa fi riwayah fa innaha tudzakkirukumul maut. Dahulu pada awal Islam aku melarang kalian untuk berziarah ke kubur karena masih masa-masa awal Islam, masa kejahilian mereka masih dekat, kebiasaan mengagungkan mayit masih tersisa pada sebagian mereka, maka pada awal Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang kata Rasulullah, silakan kalian berkunjung, berziarah ke kubur tersebut dengan syarat-syaratnya tentunya, karena sesungguhnya berziarah ke kubur itu dapat mengingatkan kalian, tudzakkirukum, membuat kalian ingat atas akhirat, membuat kalian ingat kepada al-maut. Sehingga penting bertafakur. Ketika kita duduk di hadapan atau di depan rumah kita, ketika kita berjalan di jalan, kita menyaksikan berbagai macam pemandangan di hadapan kita, berbagai macam makhluk. Semuanya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah padanya. Semuanya itu mengingatkan kita kepada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus mengingatkan betapa kita ini lemah. Sekaligus mengingat betapa besar nikmat yang kita terima dan betapa sedikitnya atau kurangnya syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lupa bahwa tafakkur adalah suatu ibadah yang tidak boleh dianggap remeh. Tafakkur melihat kebesaran makhluk-makhluk Allah. Pada ayat yang lalu kita telah sebutkan dari surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil lail laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan ciptaan bumi ini serta pergantian malam dan siang secara tertib, secara teratur, sesungguhnya pada yang seperti itu terkandung tanda-tanda kebesaran sebagai tanda dan alamat adanya Allah dan pencipta yang maha besar, yang maha agung, maha terpuji. Bagi siapa? Bagi ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki kalbu, orang-orang yang memiliki pikiran yang bisa membaca, merenungi keadaan itu. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, adalah mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri atau mereka duduk atau dengan meletakkan badannya. Naam. Ini adalah ciri-ciri ulul albab. Yadhkurunallah, berzikir baik dengan lisannya, berzikir dengan kalbunya, berzikir dengan anggota badannya. Itu ulul albab. Sehingga mafhum mukhalafa, paham sebaliknya adalah bahwa ayat-ayat Allah, ayat-ayat kauniyah dalam bentuk ciptaan-ciptaan yang ada ini, yang ada di depan mata kita, yang setiap hari kita lihat, sebagiannya setiap hari kita dengar ayat-ayat itu. Kita sekarang mendengar suara burung. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana burung itu dengan suara itu bisa memberikan isyarat kepada yang lainnya, kepada kawan-kawannya, dengan isyarat-isyarat tertentu yang kawannya bisa paham. Begitu juga binatang-binatang yang lain dengan suaranya. Semua itu ada di hadapan kita, terlihat, terdengar. Pelajaran bagi kita semuanya. Bagi siapa? Ulul albab. Sebaliknya orang yang tidak tergolong ulul albab, tidak akan bisa merenungi itu semua. Tidak bisa melihat bagaimana kebesaran Allah pada makhluknya yang satu ini. Sehingga dia tidak merasa bahwa nikmat Allah telah diberikan kepadanya. Pemandangan yang hijau, indah. Bayangkan kalau seandainya Allah jadikan di hadapan kita ini pemandangan yang mengerikan. Kita berjalan di gang-gang, di sana ada kepala mayat. Di situ ada bangkai. Mayat-mayat bergelantungan. Kira-kira apa yang akan kita rasakan di dalam kalbu kita? Allah ciptakan pohon di sana hijau, di sana berbuah, yang situ kecil kemudian tumbuh. Nah, yang di sana berwarna merah, yang di sana berwarna kuning. Ini suatu nikmat. Kalau kita ingin merasakan bahwa ini adalah nikmat, menyadari bahwa ini adalah nikmat, bayangkan kalau seandainya di posisi pohon pepaya itu adalah sebuah mayat. Di pohon pering itu bambu, di sana ada bangkai. Di sebelah sana juga ular bergelantungan. Di hadapan kita, kita berjalan gak bisa tenang. Hati kita tidak pernah merasa khusyuk. Kita merasa ketakutan terus. Luar biasa. Kita akan merasakan betapa nikmat yang sangat besar. Siapa yang bisa merasakan nikmat ini? Siapa yang bisa merenungi nikmat ini? Yang kemudian melahirkan syukur, melahirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ulul albab. Siapa mereka ulul albab? Alladzina yadhkurunallah. Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah dengan lisannya, berzikir kepada Allah dengan kalbunya, berzikir kepada Allah dengan anggota badannya. Sehingga lisannya tidak pernah lepas dari zikir. Mengucapkan subhanallah, Allah Akbar, subhanallah, alhamdulillah. Sehingga dia tidak sempat untuk dia terlalu banyak membuang pikirannya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Apalagi dalam perkara yang melanggar perintah Allah, kemaksiatan kepada Allah. Tidak sempat dia. Tidak sempat lagi dia berbicara tentang atau merenungi orang-orang yang pernah menyakiti hatinya dalam urusan dunia. Tidak sempat dia. Karena nikmat ini terlalu banyak untuk cepat-cepat dia bersyukur kepada Allah. Itu para ulil albab. Tidak sempat kita berseteru dalam urusan dunia. Jauh dari urusan agama. Tidak sempat kita. Tidak kita berpikir lagi untuk kita marah kepada orang bukan karena urusan agama. Tersinggung kepada orang bukan urusan agama. Karena urusan-urusan pribadi. Semua itu pelajaran bagi kita semuanya. Nikmat-nikmat Allah. Oleh karena itu Allah menegaskan azala yang buruna idan ibli kaifa khuliqat. Ayat ini hampir setiap Jumat minimalnya kita dengar. Tidaklah mereka itu mau melihat kepada ciptaan Allah al-ibli onda yang begitu kokohnya, tetapi dia tunduk kepada manusia. Bisa dia ditunggangi oleh seorang sosok insan yang lemah. Dia bayangkan kalau unta itu memberontak. Sehingga apa yang ada di punggungnya dilemparkan oleh dia. Setiap unta begitu tidak bisa dikendalikan. Tidak bisa lagi dia ditaruh di atas punggungnya. Barang-barang perdagangan atau kebutuhan-kebutuhan keseharian. Membawa air. Mungkin di depan kita tidak ada unta sekarang. Tapi kita melihat binatang yang lainnya. Sapi yang begitu besar itu. Ya. Kalau dia mau banting kita, bisa. Tapi subhanallah, Allah jadikan seekor sapi yang kokoh itu tunduk. Mengikuti kemauan kita. Walaupun bebannya sudah tuh, lihat orang yang mengangkut bata pakai gerobak itu. Ya. Sapinya itu seperti tapi sayang, kebanyakan kita tidak bisa melihat itu. Walaupun itu zalim ya, suatu kezaliman kalau sampai berlebihan bebannya. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai'in, fa ahsinu, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu telah memerintahkan untuk kita ini berbuat ihsan, berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Maka berbuatlah kalian ihsan, berbuatlah kalian baik. Kemudian Allah lanjutkan, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tidakkah mereka juga mau melihat kepada bangunan langit yang Allah angkat tinggi sekali? langit yang begitu rapihnya, ya, antum lihat. Allah menegaskan di dalam ayat yang lainnya, afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha. Tidakkah mereka itu mau lihat kepada langit yang berada di atas mereka, bagaimana kami bangun dan kami tinggikan? Wa zayyannaha, dan juga kami beri perhiasan dengan bintang-bintang. Bagaimana kalau antum melihat kita dipersaksikan di langit sana gambar mayat tengkorak, mau lihat ke sana mayat lagi, Allah jadikan bintang, bulan terbit dengan sinarnya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah, maha banyak kebaikannya, yang telah menjadikan pada bangunan langit itu burujan, bintang-bintang yang bergemerlapan, sirajan, sebagai penerang bagi yang ada di bumi, wa qamaran munira, dan bulan yang bersinar indah. Luar biasa. Allah nyatakan dalam ayat yang tadi saya sebutkan, afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Perhatikan langit yang tidak ada sedikit pun retak badannya. Kalau kalian melihat genteng baru bangun kelihatannya rapi, enggak tahunya bocor. Padahal setengah mati bangunnya. Sekian orang ini lempar gentengnya, ini yang disusun reng-rengnya setengah mati disusun. Ternyata begitu hujan pertama bocor. Kena angin sedikit berubah dia. Ada yang naik sedikit berubah. Tapi langit, nah, tidak ada sedikit pun celah padanya. Wa ma laha min furuj. Ini semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kita duduk di depan sana, ya, sore hari kita lihat langit. Di malam hari kita lihat, subhanallah. Masuk ya Allah. Itu akan menghilangkan berbagai macam penyakit, akan menghilangkan berbagai macam pikiran gundah gulana di dalam kalbu, akan menambah iman. Iman itu akan naik terus, terus, terus naik. Ambisi duniawinya hilang. Jangan-jangan mikir besok mau kerja apa ya, besok berapa yang mau saya pasarkan, berapa bungkus yang mau saya buat, ini, itu. Nah, hilang semua. Tujuh, lihat pohon, subhanallah, cabangnya yang ini begini bentuknya, tapi semuanya itu yang ini kokoh, yang itu agak lembut. Subhanallah. Ini semua akan menambah iman, akan membuat kalbu kita ini lembut ketika dibacakan ayat, tersentuh. Ketika dibacakan Al-Quran, bergetar hati kita. Mata kita pun akan menetes ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan bab ini, salah satu bab penting yang tidak bisa dianggap remeh-remeh dan bisa menyinari, mencahayai pembahasan-pembahasan pada bab-bab yang berikutnya. Ikhwani fi din azan ya Allah wa iyyakum. Coba kita sempatkan, ada waktu kita duduk bertafakur. Oleh karena itu di dalam surat Ali Imran yang tadi kita dengarkan bersama, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka-mereka yang selalu berzikir kepada Allah dengan lisannya, dengan kalbunya dan anggota badannya, baik dalam keadaan berdiri mereka berzikir, ketika duduk mereka berzikir, tidak mampu berdiri ataupun berduduk, dia berbaring sambil berzikir kepada Allah, walaupun salat sekalipun dalam keadaan dia tidak mampu berdiri, dia tetap duduk, tetap melakukan salat mengingat kepada Allah. Tidak mampu duduk karena sakit, tidak tahan, dia duduk lama, silakan berbaring. Dan seterusnya. Kemudian Allah menyatakan, ya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu ulul albab, selalu bertafakkur tentang adanya ciptaan langit dan bumi dan segala yang ada di kedua ciptaan ini tadi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini hasilnya. Ini natijah yang keluar, dihasilkan dari tafakkur. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia sadar, dia menyatakan ya Rabb, ya Rabbana. Dia tidak menyatakan ya Allah. Dia mengucapkan ya Rabbana karena dia sadar bahwa ini adalah Rabb, sang Khalik, sang pencipta, sang pemilik dan pengaturnya. Semuanya dia lihat. Subhanallah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia ya Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Tidaklah seluruh yang ada di muka langit, di langit dan di bumi ini kecuali semua itu datang tunduk kepada Allah sebagai hamba. Tidak sia-sia ya Allah Engkau ciptakan ini. Ini hasilnya tasawuf. Dia sadar melihat dirinya ya Allah, diri anak ini. Nah, kemarin anak sakit, sekarang disembuhkan oleh Allah. Kemarin saya berjalan di atas tanah itu kena batu, ternyata kaki saya sakit. Ketika saya naik sepeda motor, kena angin, saya masuk angin. Kenapa saya sombong? Kenapa saya mau menang sendiri? Saya yang lemah seperti ini. Dia sadar, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka, fakina 'adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sifat kekurangan. Maha suci Engkau dan maha bersih Engkau ya Allah dari segala sifat kekurangan, celah, aib. Tidak pantas bagi Allah untuk dijadikan baginya tandingan. Ketika kita melihat kebesaran Allah yang seperti ini. Maha suci Engkau ya Allah. Selama ini aku telah berbuat dosa. Maha suci Engkau ya Allah yang maha melihat. Maha suci Engkau ya Allah yang maha mendengar. Selama ini aku telah berucap dengan ucapan-ucapan yang tidak Engkau ridai. Aku telah berbuat riba. Aku telah berbuat namimah. Aku berkata sombong. Maha suci Engkau wahai As-Sami'ul Alim yang maha mengetahui. Selama ini kalbuku selalu ditimpa oleh riya. Padahal tidak pantas aku seperti ini. Engkau yang maha besar. Seluruh makhluknya yang jauh lebih besar dari aku. Langit, bumi, gunung semuanya tunduk kepada Allah. Dengan penuh kerendahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hasil daripada tafakkur. Tafakkur yang melahirkan ibadah. Tafakkur yang melahirkan syukur. Tafakkur yang melahirkan sujud dan ruku. Tafakkur yang melahirkan untuk dia tetap mengerti tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan tafakkur seperti tafakkurnya orang-orang iling-iling. Ya, agama kepercayaan. Atau tafakkurnya sufi. Yang kemudian menyatakan haddadzani qalbi an rabbi. Telah diberitakan kepadaku melalui qalbuku ini langsung dari Allah. Sehingga enggak perlu belajar. Nah. Bertambah dia untuk mengetahui tentang syariat Allah. Tidak seperti tafakurnya orang-orang ahli filsafat yang kemudian melahirkan pemikiran. Sudahlah, enggak penting sujud ruku, yang penting qalbu. Nah, ada tulisan di jalan, tulisannya sholatlah hatiku. Saya lagi perjalanan pulang dari arah Surabaya waktu itu. Di tengah jalan ada di tembok tulisan itu besar sekali. Sholatlah hatiku. Kata-kata ini bukan kata-kata yang seperti itu. Nah, tanpa ada makna. Kalimat ini diucapkan oleh beberapa tokoh yang menghimbau umat ini untuk berkeyakinan dengan keyakinan kepercayaan. Kejawen, iling-iling. Jadi kalau mau sholat gak perlu. Allahu Akbar, apa itu cuma gerakan badan. Yang penting qalbu. Kalbu dia berpikir, kalbu dia bertafakur, kalbu dia merenung, itu sudah sholat. Ini suatu kekufuran. Ini bukan tafakurnya ulil albab. Bukan tafakur yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran. Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wa an-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dialah Allah yang telah menciptakan adanya malam dan siang silih berganti. Malam dengan kegelapannya, siang dengan cahayanya. Pada kedua ayat ini ada tanda-tanda bagi siapa? Liman arada ayat zakar, bagi orang-orang yang mau untuk ingat dan berzikir. Au arada syukur, dan orang-orang yang mau bersyukur. Jadi tafakkur yang melahirkan zikir, tafakkur yang melahirkan ibadah, tafakkur yang melahirkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasihat ini buat saya pribadi, kemudian buat antum semuanya. Sudahkah kita pernah bertafakur? atau setelah kita pulang dari kajian ini kemudian kita memikirkan lagi perdagangan, kita memikirkan lagi keluarga, kita memikirkan lagi apa yang mau dikerjakan lagi. Enggak pernah kita duduk saja berpikir kepada Allah sambil bertasbih subhanallah rabbana ma khalaqta hadza batila, kemudian berdoa fatina azabannar, fatina azabannar, ya Allah jauhkan aku dari azab annar. Ini tafakkur yang terpuji. Tafakkur yang terpuji. Kemudian dalam surat yang tadi kita dengarkan bersama, dalam surat Al-Ghashiyah yang sering dibaca dalam surat dalam salat Jumat, ya. Wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat. Dan tidaklah kalian ini atau mereka itu melihat bagaimana gunung-gunung itu Allah pancarkan di muka bumi. Apa fungsinya? Fungsi adanya gunung-gunung ini, waja'ala fiha rawasiya an tamida bihim. Yani agar bumi ini dalam keadaan teratur, ditancapkannya gunung itu di antara fungsinya supaya bumi itu tetap dalam keadaan kokoh, tidak goyang ke sana kemari. Ini fungsinya. Bayangkan kalau bumi ini sebentar gerak ke sana, gerak ke sini. Tidak apa? Stabil pergerakannya. Jangankan sampai enggak stabil geraknya, goyang aja sedikit di satu daerah aja. Nah, korbannya sudah luar biasa. Digerakkan saja sedikit sama Allah, yang katanya orang sekarang lempengan-lempengan bumi bergerak. Ya. Terjadi gempa di Jogja, ya. Dengan sekian dahsyatnya itu, mungkin di pulau lain kayak Sumatera tidak merasakannya. Ya. Di sebagian Jawa merasakan, tetapi tidak sebesar di sana. Itu sudah ribuan orang meninggal dunia. Ribuan orang. Nah, kalau antum saksikan bagaimana kejadian di Jogja, yang saya saksikan dengan dua mata ini, pakai gerobak, orang mati sini, mati. Ya Allah, lemahnya, lemah. Yang kemarin dia berselisih dengan tetangganya, yang satu sudah mati, yang satu di rumah sakit. Yang kemarin dia berbuat sombong, merendahkan saudaranya, ternyata dia hancur. Maka kita pun sekarang, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang tiap hari hanya bisa mendengar atau mengikuti berita tanpa mengambil apa ibrah. Tidak bisa kita bertafakur. Kita ambil pelajaran. Jangan-jangan kita nanti. Jangan-jangan kita. Nah, alhamdulillah, jangan-jangan nanti malam kita tidur bersama anak dan istri kita di rumah dalam keadaan lelap, tiba-tiba gempa jatuh. Kapan kita mau bertobat? Masihkah kita akan memikirkan, mengedepankan, berambisi dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau membuat kita lupa terhadap akhirat, lupa terhadap zikrullah? Ini semua pelajaran bagi kita, ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Wa ila al-ardi kaifa sutihat, dan tidaklah mereka itu mau melihat, bertafakur bagaimana bumi itu Allah hamparkan. Allah menyatakan dalam ayat lain, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya. Dan bumi, kata Allah, kami hamparkan bumi tersebut sehingga kita enak berjalan. Nah, bayangkan kalau bumi ini setiap 50 meter curam dalam. Curam dalam. Setengah mati kita mau lewat. Setengah mati kita mau berjalan. Allah jadikan hamparan. Ya, sedikit-sedikit kadang-kadang butuh faktor diluruskan. Bagi yang masih kurang jelas, diluruskan. Tetapi itu semua Allah jadikan dengan penuh kenikmatan, dengan penuh hikmah. Maka ikhwan fillah, azzani Allah wa iyyakum, bab ini sekali lagi diletakkan oleh penulisnya dalam rangka agar kita ini mau bertafakur. Tetapi memang tidak cukup waktu untuk kita membicarakan satu persatu. Ketika saya tadi menyebutkan beberapa jenis makhluk Allah, beberapa jenis hikmah, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dikejar-kejar oleh waktu. Saya lihat jam habis ini zuhur, habis ini zuhur. Padahal yang mau disebutkan masih banyak. Nah, jangankan zuhur, katakan jam itu sudah mati dan matahari tidak bergerak. Ya. Kita merasa masih jam 11:30 terus, ya. Allah perpanjang sebulan enggak cukup untuk menyebutkan nikmat-nikmat Allah SWT. Menyebutkan kebesaran-kebesaran Allah. Enggak cukup waktu, apalagi cuma buku setebal ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau zi'na bimithlihi madada. Dalam ayat lain Allah menyatakan walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru min ba'dihi yamudduhu sab'atu abhur ma nafidat kalimatu Allah. Kalau seandainya apa yang ada di muka bumi ini dari berbagai macam pohon, kita hitung itu pohon, ada berapa? Coba saya tunggu, saya kasih waktu 1 bulan untuk menghitung pohon yang ada di sekitar kita ini. Siapa yang mampu? Nah, 1 RW aja. Nah, dihitung semua pohon, semua jenis pohon. Kalau kata Allah, segala bentuk pohon yang ada di muka bumi Allah dijadikan sebagai pena, wal bahru dan lautan, kemudian di balik lautan itu 7 samudra lainnya dibentangkan, dijadikan sebagai tinta. Bayangkan, gak usah jauh-jauh pergi ke lautan, antum lihat bak kamar mandi yang paling besar, pikirkan itu sebagai apa? Tintanya, kemudian antum menulis dengan tinta sebesar bak kamar mandi, menulis. Nah, kira-kira berapa jilid buku dan berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan tinta sebesar bak apa kamar mandi? Nah. Ini Allah nyatakan samudra atau lautan dibentangkan di balik itu 7 samudra berikutnya dijadikan sebagai tinta untuk menulis tentang kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan Adam di tanah, kemudian Allah beri itu, kemudian dia bisa berpikir, bisa berbicara. Coba ini semua af'alullah. Nah, kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian Allah ciptakan bumi. Bumi di sebelah sana ada airnya. Ketika digali muncul air. Ternyata di situ pohon muncul. Di sebelah sini pertumbuhan ini bisa tumbuh, di daerah sini enggak bisa tumbuh. Allah atur semuanya. Kita mau berbicara ini semua dicatat. Satu persatu. Lautan plus 7 samudra berikutnya dibentangkan tidak cukup. Ini Allah yang menyatakan. Kalau gambarnya coba, saya kasih cinta 1 gelas. Jangan 1 lautan. Nah, tulis kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, ini model lama. Kalau model sekarang kan diisi. Nah, kalau mau pakai apa? Mau pakai komputer, tinggal diisi tintanya sebesar ini. Ya, nanti di print. Tulis satu, Allah menciptakan lautan yang pasti. Ternyata di situ ada danau, sungai yang airnya enak. Di dalam lautan ada ikan, ikan itu ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan tongkol. Apa lagi? Nggak nyandar sudah. Nah, buka kamus lagi jenis-jenis ikan. Tulisnya, tulis apa? Semua makan, ikan paus makan, ikan paus juga kadang-kadang makan ini, ikan hiu makan itu, kecepatannya sekian, daya ciumnya, itu cinta Allah ini, daya ciumnya ikan hiu itu sekian, nah dia mampu mencium ada bau darah di sana. Tulis. Di sebelahnya, dia sambil minum teh kan, minum teh, aduh tehnya buahnya di mana ya, gitarnya di mana, bagaimana dia bisa tumbuh, bagaimana dia, akhirnya dia terus kan. Tintanya belum habis, enam, dianya sudah nggak tahu di mana. Mandi aja nggak sempat mandi. Mau mandi masuk kamar mandi ada air lagi. Waduh, wazanna minas sama'i ma'an tahura. Ada yang kami turunkan dari langit air yang suci mensucikan. Wazanna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan telah kami turunkan dari langit air yang penuh barokah. Bingung dia, mau mana ini sekarang? Mau makan nasi? Oh, nasi ini juga. Padi, diciptakan malah kecil, kemudian tumbuh, hijau, kuning. Kemudian dia merunduk, kemudian. Walhasil dia tidak bisa keluar dari ciptaan Allah dan dari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maukah kita bertafakur? Maukah kita bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga sekali lagi dari pelajaran ini kita mengambil faedah penting bahwa merenung, bertafakur tentang ciptaan Allah merupakan salah satu ibadah yang diperintah dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka min fadlik, kajian ini jangan sampai hanya sekedar wacana atau tambahan wawasan. Tambahan wawasan saja, nah, dikumpulkan dengarkan kasetnya lagi, wawasan aja jangan. Tapi coba kita beramal, kita mencoba, kita mencoba untuk menerapkan. Keluar dari majelis ini duduk sambil menunggu azan, lihat bagaimana genteng itu. Subhanallah, tanda itu ya. Ternyata bisa jadi genteng. Luar biasa. Betapa besarnya Allah. Nah, sinarnya masih masuk, berarti ada celah di situ. Subhanallah, langitnya ada celah. Nah, subhanallah. Coba untuk berdiri. Antum renungi semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah dengan seperti itu, kita ini terjaga dari berbagai macam fitnah. Kita ini terjaga dari berbagai macam gemerlapnya dunia. Kita ini terjaga dari berbagai macam kemaksiatan. Kita terjaga. Terjaga dari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak sempat kita ini untuk berbuat riba. Nah, tidak sempat. Nah, tidak sempat apalagi kita berbuat namimah dan buhtan. Ini pelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah beri taufik kita untuk beramal dengannya. Enak. Ada pengumuman. Ini juga terkait dengan tafakur dan syukur, bahwa kepada seluruh ikhwan, seluruh teman-teman ikhwan ya, kalau saya membilang kepada seluruh ikhwan ya, bukan berarti saudara-saudara kita yang ada di jalan, karena bukan ikhwan kita, bukan berarti begitu ya, ikhwan kita juga yang ada di pasar, muslimin kan itu. Muslimin, itu saudara kita, ikhwan juga. Jangan sampai istilah ikhwan hanya khusus antara kita saja. Ini penting, setiap saya menyebutkan ikhwan akhirnya alergi dengan kalimat ini. Tahu alergi? Ya. Kenapa? Khawatir melahirkan pemikiran hizbiyah. Ya. Berarti yang itu bukan ikhwan. Nah. Begitu juga akhwat. Ibu-ibu itu ya, yang jualan kue ya, muslimin, itu juga akhwat kita. Sehingga tolong istilah-istilah seperti ini, pertama jangan dipahami dengan skop yang kecil, yang kedua bahwa semua adalah ikhwan kita dan akhwat kita. Kemudian sekali lagi mengingatkan kepada seluruh tullab ya, talib dan talibah ya, seluruh pelajar dan pelajar. Nah, kan kalau ini gitu, putri. Pelajar Wan dan pelajar Wati. Ya, sekali lagi diingatkan bahwa seluruh catatan dirapikan. Dan ya, ini juga dirapikan. Enak kan? Nah, dirapikan. Jangan kalah semangat dengan kita merapikan nota dan bon-bon, ya. Pembukuannya bagus, masya Allah. Quran yang ibu sendiri nota bagus, tanggalnya dicatat. Ya, kalau kalau nulis ilmu dicatat tak tanggalnya? Hah? Ada tanggalnya ini. Nah, oh ini yang tadi tiba-tiba ya, ini terinci menjadi sekian tanggalnya ini. Nah, itu. Saya menulis pun tanggal sekian pengambilan setengah dosen yang ini satu dosen. Nah, A sekian total. Lebih dari itu, ini ilmu, syariat ilmu dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasul. Dijaga ayat-ayat tadi, ditulis. Kemudian juga dalam pelajaran yang lainnya kita bertauhid dan umdatul ahkam. Tolong semua ikhwan, akhwat dalam majelis mencatat atau merapikan catatan. Akan ada pemeriksaan, ya, akan ada pemeriksaan. Dan pemeriksaan itu akan terjadi pada hari Allah. Karena Allah sudah menyatakan inna 'alaikum la hafizin kiraman katibin. Itu ada para malaikat, malaikat pencatat amal kata Allah. Ya, yakin Allah diperiksa itu. Jadi saya serahkan pencatatannya kepada para malaikat supaya dicatat bahwa itu amalan baik atau bukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada seluruh yang hadir untuk mewajahkan, mengkaji, mempelajari kembali di rumah dengan keluarga, dengan putra atau putri, tidak punya putra, tidak punya keluarga, misalkan tetangga, misalkan dia duduk cerita. Ah, bu, katanya apa? Katanya dari apa namanya pesawat jatuh. Yang begitu bicara pesawat jatuh, oh iya, Allah ya, ingatkan. Ini murajaah ini lemah ternyata. Yang katanya sudah dipotong, ya, bagus katanya pesawat, mesinnya Boeing, mesinnya Airbus ini dan itu ternyata jatuh, terbakar, hilang, lemah ya ternyata. Jadi diingatkan sama tafakur. Ini murajaah. Cari kesempatan untuk mengingatkan tetangga. Kalau tetangganya imannya bertambah, siapa yang dapat faedah? Kita dapat faedah di sisi Allah. Dapat pahala. Nah, ini murojaah amalia. Tetapi juga murojaah teori juga penting. Ya. Duduk di rumah di murojaah. Sambil minum teh enggak apa-apa. Nah, sambil minum teh juga boleh supaya tafakurnya tambah. Jadi sekali lagi murajaah seluruh pelajaran. Umdatul ahkam. Duduk beberapa ikhwan khususnya yang bertetangga. Ya. Anda nggak tahu rumah itu siapa yang dekat. Nggak tahu, tapi yang dekat-dekat sinilah. Pak Bambang dengan Al-Fatihah bisa murajaah bersama. Kemudian Pak Syafiq dengan Pak Bara bisa murajaah juga. Kemudian yang tahu dekat-dekat Pak Irji dengan siapa? Ubaid. Ya. Al-Ubaid bisa murajaah. Yang lainnya siapa yang di kota? Nah, Yahya dengan Awani dan Abu Isa bisa meroja satu RW atau satu apa, satu perumahan. Jadi meroja. Nah, ayo duduk suri-suri di rumahnya siapa? Di rumahnya Pak Mulat sambil makan singkong goreng. Meroja. Apa maknanya ini? Bagaimana rinciannya? Ini terbagi berapa? Insyaallah kalau antum terus murojaah seperti itu, insyaallah ya, dan ikhlas karena Allah, lebih bagus daripada yang lulus dari Kairo. Iya. Yang belajarnya kalau mau ujian saja. Kalau mau ujian, ya waktunya ujian langsung buat kopi satu gelas. Nah. Mayoritas waktu dan pikiran ini himbauan sekaligus nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.